Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur beserta Ibu, kemudian seluruh bapak-bapak forum komunikasi pimpinan daerah, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah ini ada tiga. Yang pertama ibadah badan. Salat ibadah badan. Ada tegak, ada ruku, ada sujud. Tawaf ibadah badan, mengelilingi Ka'bah. Sa'i ibadah badan, lari dari Safa dan Marwah. Melontar jumrah ibadah badan. Yang kedua ada namanya ibadah hati. Zikir, mengingat Allah, itu ibadah hati. Sabar, ibadah hati. Tawakal, ibadah hati. Ridha, ibadah hati. Tak kelihatan dia. Yang ketiga ibadah harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, itu semua adalah ibadah harta. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan tiga-tiganya, alhamdulillah kami tiganya sudah Pak Ustaz. Badan sudah, hati sudah, harta sudah. Alhamdulillah. Satu pun belum. Innalillah. Jadi kita selalu berusaha untuk yang baik. Dan kalau dikatakan apakah Ustaz selama di Bangka Belitung ini berkesan, Masya Allah. Tadi malam jamaah penuh sisi ruas jalan. Saya baca di koran ada yang ngirim, katanya 800 meter jalan ditutup untuk tausiah. Tapi rasanya tadi malam lebih 800. Karena panjang betul orang menarik-narik baju malamnya. Allahu Akbar. Lalu kemudian tadi subuh juga ramai di Masjid Sungai Liat, penuh juga. Lalu yang ketiga ini saya menduga ini nampaknya di kantor gubernur tak ramai. Ternyata ramai juga. Untung Pak Gubernur menyelamatkan saya dari pintu sampai ke dalam. Kalau tidak habis juga saya ditarik ibu-ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam ada kewajiban harta. Siapa yang sudah hartanya mencapai 85 gram emas, maka kena zakat 2,5%. 85 gram emas kali 500 ribu 1 gram. 500 ribu kali 85 gram sama dengan 42.500.000. Selama 12 bulan maka keluarkanlah zakat 2,5%. Mudah cara ngitung 2,5%. Setiap 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. Jadi siapa saja yang berpenghasilan, berpendapatan 42.500.000 selama 1 tahun 12 bulan maka dikenakan zakat 2,5%. Yang berpenghasilan 80 gram emas kali 500.000 42.500.000. Apakah setahun sekali atau tiap bulan Pak Ustaz? Saya anjurkan tiap bulan. Jadi caranya 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3,6, 3.600.000. Siapa yang berpenghasilan 3.600.000 satu bulan itu sudah kena wajib zakat. Gaji Pak Ustaz? Enggak, saya tidak sebut gaji. 3,6 itu bukan gaji, pendapatan. Karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Ada namanya, dulu ada namanya uang tunjangan. Sekarang enggak, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sipah. Jadi total semuanya berapa dapat? Saya Pak Ustaz satu bulan dapat saya 4 juta. Mudah hitungnya, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Kalau 4 juta satu bulan apakah sudah mencapai ambang batas 42.500? Sudah. Satu bulan 4 juta. Berarti satu tahun? Memang kalau ngitung duit ini banyak yang lupa memang. Satu bulan 4 juta, satu tahun 48. Itu sudah kena. Maka yang berpenghasilan total 4 juta berarti satu bulan dia keluarkan zakat 100 ribu. Ustaz, ya, saya keluarkan tiap bulan 100 atau saya tunggu 1 tahun 1.200.000 setiap bulan keluarkan 100. Oh, kan sama aja. 1 bulan 100, nanti 1 tahun 1.200.000. Beda. Apanya beda? Setannya beda. Kalau 100 kita keluarkan ringan. Tapi kalau sudah 1.200.000, datang kawan bertanya, mau kemana? Aku mau bayar zakat. Kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bangka Belitung. Berapa? 1.200.000. 1.200.000 ya. Sekarang HP Samsung 1.100.000. Allazi waswisu fi sudurinnas. Yang berbisik itu dua, minal jinnati wan nas. Kira-kira kawan kita ini jinnati atau nas? Kalau yang berbisik itu jinnati, mudah saja kita baca ayat kursi. Ini yang mengkau yang berbisik ini nas, manusia. Kita baca ayat kursi, dia lebih hafal pula dari kita lagi. Nah, ini apa ya? Tapi andai nanti terjadi, mana tahu. Kau mau kemana? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Tak usah bayar zakat. Nanti aja. Ah, bacakanlah ayat kursi. Oh, qayyum la ta'udhu sinatu wa la nawm. Insya Allah terbakar ya. Nah, bayarlah zakat. Karena inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Saya tidak mau ceramah saya dibilang ceramah horor. Gimana kesan kamu Ustaz Somad selama di Bangka Belitung? Ketakutan aja kamu. Ngeri kami nengok ya. Ada seorang bapak-bapak kaya. Kawan-kawan kami dari rumah zakat sudah melihat dia. Oh, ini orang kaya. Rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar. Akhirnya datanglah mereka. Pak, pak, pak, pak. Ya, menurut hemat kami bapak ini kaya. Jadi 48 juta aja sudah kena. 42.500.000 aja sudah kena. Melihat harta bapak ini nampaknya bapak ini sudah kaya raya. Keluarkanlah zakat. Apa kata dia? Adik-adik, kalian nengok saya kaya. Tapi sebenarnya ini saya masih dililit utang. Itu mobil saya yang 5 miliar belum lunas. Itu rumah saya ambil di komplek perumahan itu juga 3 miliar, 4 miliar belum lunas. Jadi saya ini masih susah. Jadi ternyata kaya tak kaya itu tidak bisa kita lihat dari fisiknya. Berapa banyak orang yang nampak zahirnya kaya tapi sebenarnya batinnya miskin. Fakir, fakir artinya kurang. Kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang, kurang. Tidak pernah cukup. Makanya betul kata Nabi, laukana limni Adam wadiyan min zahab. Seandainya anak Adam punya lembah dari emas, ini gunung, ada tanah yang landai emas semua isinya, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta yang kedua. Tak pernah dia berkata, cukup ya Allah. Tak, dia minta, ya Allah bisa minta dua. Kalau dua dia minta, bisa tiga. Kalau tiga dia bisa, bisa empat. Dia selalu akan minta, minta. Walantamla faunilat turab. Sampai mulutnya disumbat tanah. Setelah mulutnya disumbat tanah, barulah dia berkata, cukup ya Allah. Makna mulut disumbat tanah, sudah masuk liang lahat, ditimbun, mulut pun sudah mati, busuk. Barulah dia berkata, cukup. Oleh sebab itu kalau bapak ibu punya kawan sahabat tak pernah berzakat, ketika kita tanya, kau kenapa tak berzakat? Aku masih dililit utang lagi. Nah, ini samalah dengan yang tadi. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, tapi isi dunia ini itu-itu juga. Ada penguasa hebat tapi zalim, Fir'aun. Ada orang kaya pelitnya minta ampun, Qarun. Ada orang cerdas, tapi kecerdasannya untuk menjilat Fir'aun, Haman. Ada ulama, tapi jahat, Bal'am. Ada anak muda, terlalu tertindas, Musa. Dunia panggung sendiwara. Ketika permainan catur sudah selesai, antara pion dengan kuda, dengan king, akan masuk dalam kotak yang sama. Ini pentas yang bapak ibu tengok, inilah pentas dunia. Tadi Pak Gubernur tak mau naik ke atas pentas. Kita duduk di bawah aja Pak Ustaz. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Walaupun ada yang 1.6, ada yang 2 meter. Tapi ternyata kalau kita duduk di bawah, yang di sana tak kelihatan. Lagi pula tempat sempit, akhirnya kami naik ke atas. Berkesan Ustaz selama datang ke Bangka Belitung. Luar biasa kesan. Jamaah banyak, makanan melimpah ruah. sayang plastik tak buka. Maksudnya nanti habis acara biar fokus pengajian. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkanlah zakat. Kalau sudah terbentuk badan amil zakat nasional, alhamdulillah. Kalau belum, bentuklah. Yang sudah mengeluarkan secara pribadi-pribadi sendiri-sendiri, setiap bulan berzakat, Pak Ustaz, itu sama macam satu batang lidi. Satu batang lidi tak bisa buat apa-apa, mengusir bat botol pun patah. Tapi kalau satu batang lidi dikumpulkan banyak, menjadi satu sapu lidi yang diikat kuat, maka jangankan botol, maling pun mati kita pukul. Sapu batang besar. Oleh sebab itu, ini mesti kita salurkan, kita berikan. Dengan berzakat inilah kita menolong. Kadang orang kalau sholat tahajud, dia tak menangis. Ustaz Arifin Ilham ngajak berzikir, dia tak menangis. Diajak iktikaf di masjid, dia tak menangis. Tapi begitu keluar zakat, baru tersentuh. Aku Pak Ustaz sholat Idul Fitri kemarin, khotib mengajak, marilah kita kenang orang tua kita. Aku menangis. Tapi kalau sudah keluar zakat nih, memang menetes air mata gue. Nampak gue Presiden Soekarno melambai sama Bung Hatta. Dadah. Masalah itu keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Saya husnuzon nih. Saya husnuzon, bapak-bapak, ibu-ibu, pegawai Pemprov, orang-orang kaya. Insya Allah masing-masing punya tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin nampak. Kalau 100 juta tentu zakatnya 2,5% sama dengan 2 juta setengah. Apa pula 25 ribu? 2 juta setengah. 100 juta itu zakatnya 2 juta setengah. Dikeluarkannya kapan? Nabungnya kapan? Oh, saya nabung Pak Ustadz dari mulai lengkapnya 42.500 ambang batas ten. 42.500 tanggal 1 Rabiul Awal. Pas hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, pas acara mudah ingat bulan Arab, ingat momen-momen. Maka ketika 42.500 bulan Rabiul Awal, maka tahun depan dia sudah kena wajib zakat satu tahun full, namanya haul. Maka keluarkanlah 2 juta setengah. Masalah tidak ada tekanan dari kantor, tidak ada audit dari BPK, biarlah. Karena yang mengaudit kita adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tak mengantuk dan tak pernah tidur. Alaikum lahafizin kiraman katibin. Malaikat yang mengawasi. Di situ letak iman. Kau percaya sama Allah? Percaya. Percaya sama malaikat? Percaya. Kenapa kau tak berzakat? Aku waktu sholat aja percaya. Nah, ini namanya iman parsial. Tidak lengkap kafah. Padahal kita disuruh, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Kalau bahasa Arabnya kafah, bahasa Jawanya kabeh, secara keseluruhan utuh. Salatnya Islam, puasa sunatnya rajin, tapi zakatnya juga. Inilah cara kita menyelamatkan diri kita. Pak Ustadz, gimana kalau tak saya keluarkan yang 2 juta setengah ini? Saya bukan nakut-nakuti. Uang zakat yang tidak dikeluarkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Apakah itu sakit? Apa macam-macam aja cara dia keluar. Tiba-tiba ketika keluar dari kantor ATM, ada aja yang nepuk bahu. Pas lihat ke belakang, pandang mata saya, pandang. Berapa menunggu? Dah, tertipu. Ini true story, kisah nyata. Bukan dibuat-buat. Ustaz Somad, kenal si Anu kemarin yang kedekut bin bakhil, bin pelit? Kenal? Hilang duitnya. Di mana? Di ATM. Kok bisa hilang duit di ATM? Tiba-tiba ada menepuk bahu dia. Begitu dia tengok ke belakang, tatap mata saya. Disebutkannya pin, dikasihnya, habis dikurasnya semua. Banyak cara Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakul adahu kun bayakun. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, sakit aja lutut. Dibawa ke akupunktur, tusuk pakai jarum. Cucuknya sini cucuk, tak hilang-hilang. Bawa ke tempat satu lagi, paku payung dicucuk. Makin sakit pula. Akhirnya pergilah ke Singapura. Sampai di rumah sakit Singapura, diperiksa mereka lutut. Apa kata dokter Cina? Ayah, lapuklah lama pakai. Jadi gimana lutut nih? Tenang, kita sudah siapkan lutut dari RRC, Republik Rakyat Cina. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Setelah pasang itu mulai muncul masalah. Apa masalahnya? Setiap masuk ke Cengkareng, detektor berbunyi. Tep. Ikat pinggang, Pak, ikat pinggang. Ikat pinggang sudah copot. Dompet, Pak, dompet sudah. HP, Pak, HP sudah. Jadi kok bunyi? Ini. Oleh sebab itu, maka zakatlah. Tak ada angin, tak ada hujan. Tak kedengaran aja ceramah Ustaz Somad. Biasa saya dengar ceramah Pak Ustaz, tiba-tiba tak ada suara. Dibesarkan HP, tak suara. Kenapa? Rupanya gendang rebana rusak. Pergi ke rumah sakit, THT, telinga, hidung, tenggorokan. Datang dokter, dokter telinga itu kecil aja senternya. Bukan macam kita jaga durian besar. Kecil, sengoknya. Ah, sarang laba-laba dalam. Ini sudah. Tak dengar lagi. Pokoknya ada saja cara Allah Ta'ala mengambil barokah. Makanya dulu orang-orang tua kita, apa kata pesan orang tua kita? Banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Sedekah tolak bala, kata dia. Maka keluarkanlah zakat. Saya anggota tim sosialisasi zakat Provinsi Riau. Tapi sekarang sudah berhenti. Berhenti bukan karena dipecat. Nah. Karena Basnas, peraturan baru, undang-undang presiden, Basnas harus tidak boleh PNS. Saya PNS, tak boleh saya jadi anggota Badan Amil Zakat Nasional karena ada seleksinya. Tapi dulu pertama kali pulang dari kuliah, tinggal di Pekanbaru 2009, saya sudah jadi anggota Badan Amil Zakat Provinsi, sosialisasi ke kantor-kantor. Bapak Ibu, kantor dinas, BUMN, bank, bayarlah zakat. Apa kata pegawai pas tanya jawab? Ada pertanyaan? Ada Pak Ustaz? Apa itu? Kami tidak lagi mengambil gaji. Kenapa? Hanya tanda tangan aja ke kantor. Kami ini fakir miskin, Pak Ustaz. Inilah orang kaya yang ngaku fakir. Kamu ngaku fakir? Iya, Pak Ustaz. Kamu sudah ambil duitnya duluan tahun lalu kan, 100 juta. Iya, keluarkan zakatnya. Begitu dapat, langsung keluarkan zakatnya. Kalau 100 juta, 2 juta setengah. Berapa dapat kamu kemarin? 300, Pak Ustaz. Muka susah, duit banyak. Ini masalah duit nih, tak bisa kita tengok muka. Ada orang buruk, jelek. Saya tak sebut pesek, nanti ada yang tersinggung. Kadang hitam, pesek, pendek. Duitnya banyak. Ada pula ganteng, putih. Tengok dompet 2000 perak. Jadi kadang tak bisa kita ukur wajah orang. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Asal orang berduit, maka dia keluarkan zakat, karena disitulah barokah hidupnya. Ada warga dari Singapura, datang dia ke airport Riau, Sultan Syarif Kasim Airport, Pekanbaru. Malam bulan Ramadan, dipanggilnya security. Security, ya, cari panti yatim malam ini juga, saya mau bagi-bagi duit. Berapa dibaginya duit malam Ramadan? 1,5 miliar, bukan ember. 1,5 M. Malam itu security pun pergi mencari panti yatim, dapatnya 3, dibagi-bagilah duit itu, habis semua. Kenapa mereka non-muslim suka bersedekah? Telusur-telusur punya cerita, rupanya mereka meyakini hoki. Kenapa kau suka berbagi? Hanya hoki lah. Mereka meyakini hoki luar biasa. Saya lama berpikir, apa betul Allah membalas sedekah mereka? Ternyata jawabannya ada dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, bab wakaf. Di situ dikatakan, orang non-muslim tak percaya pada Allah, kalau mereka bersedekah, langsung dibalas Allah di dunia. Makanya makin kaya dia. Kenapa dibalas Allah di dunia? Supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kalau kita sayang sama kawan kita, kasihan kita, ajak mengucapkan syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu passwordnya kalau mau masuk surga. Masalah sunat tak sunat itu tak usah diurus. Jangan ditakut-takuti. Ini kadang ada orang Islam ini nakut-nakuti. Kalau nanti kalau masuk Islam disunat, dipotong pakai kampak. Takut saja. Sakit sunat itu? Tak sakit. Macam dicubit sikit saja. Sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan dari dinas kesehatan, buat khitan masal. Alhamdulillah Pak Ustaz, kemarin kami buat khitan masal, banyak yang daftar. Tidak hanya anak-anak, ada pula yang mendaftarkan suaminya. Rupanya dulu waktu acara khitan lari ya bang, tuh main layang-layang. Tak bersunat sampai lajang. Oleh sebab itu maka tidak sakit. Jangan gunakan kata-kata provokatif. Ini Ustaz ceramah kata-katanya provokator. Rukun Islam 5 perkara. Mendengar 5 perkara itu pucat lah mereka. Oh iya, 5 perkara lah. 1 perkara 25 juta kata dia. Kali 5, 125 kata dia. Anda hal kan tak begitu. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan persulit orang. Bashiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari. Saya tak pernah ceramah membuat orang lari, betul? Buktinya ramai datang. Entah karena segan sama Pak Gubernur, Allah malam. Tapi rasa-rasanya tidak. Malam tadi, Alhamdulillah. Ini di Baleho, ini orang-orang berkeran semua lah. Dr. Hajian Megawan di SHM SI. MSI-nya macam-macam. MSI itu tahu Bapak Ibu artinya? Master segala ilmu. Dr. Haji Ezaldi Rosman SAMM. Dr. Andus Haji Abdul Fattah MSI. Masya Allah. Ada juga foto saya sih. Abdul Somad LCMA. Artinya lagi cemas menghadapi apa-apa dan apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini bukan lama. Apa kata lagu nasyid mak kita dulu? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Dulu minyak di lampu dinding, asal minyak sudah kering, padam dia sendiri. Tempat kita tak berminyak, langsung padam aja. Tadi terang. Oleh sebab itu hidup ini panggung sandiwara. Inilah dia. Inilah panggung sandiwara. Siapa saja yang naik kemari pasti turun ke bawah. Betul? Asal naik kemari pasti turun ke bawah. Naik Ustaz Somad ke atas panggung ini, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, turun. Naik gubernur 2 periode, turun. Habis itu naik Pak anggota DPR menggantikan 2 periode pula, turun. Habis itu masuk, naik. Naik ke atas pentas dunia, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Naik ke atas, perang, tembak sana, tembak sini, tut, tut, tut, tut. Mati. Naik ke atas, razia, razia, razia, razia, mati. Hidup ini bukan lama. Oleh sebab itu selama di atas dunia ini, maka manfaatkanlah semaksimal mungkin. Ustaz Somad, ketika Pak Anton Bahrul Alam dulu di Polda Riau, Ustaz sudah di sini? Belum. Waktu itu saya sedang di Maroko. Wah, Ustaz tak beruntung jumpa Pak Anton. Kenapa? Pak Anton itu dulu di Polda, polisi daerah Riau, setiap sholat subuh masjidnya lain-lain. Subuh ini, masjid ini. Subuh ini, masjid ini. Sampai akhirnya selama dia tugas di Riau, seluruh masjid itu pernah dia sholat. Nanti kalau di akhirat masjid-masjid bersaksi, setiap tempat sujudnya maka akan bersaksi di hadapan Allah, hambamu ini pernah sujud di masjid ini. Padahal polisi, polisi sholat subuhnya tak pernah di masjid yang sama. Tapi ada pula sebagian lagi memang tak pernah juga. Kenapa? Ke masjid tak pernah sama sekali. Enggak. Bayangkan itu, polisi tugas di provinsi, keliling di Indonesia, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Pindah masjid, pindah. Makanya kadang kita pun, saya penceramah melihat orang berseragam masuk masjid, bangga kita. Mahasiswa-mahasiswa, tengok tuh. Pak polisi aja sholatnya di masjid. Jelas-jelas pistolnya besi. Kok pistol air tak mau ke masjid? Bangga kita. Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah, jadi teriakannya nampaknya subuh tadi di masjid nih. Jangan sampai orang Islam sholat subuh jam 8. Bangun tidur, terang, tutup gorden, matikan lampu. Sholli fardhus subuh. Istri pula dari pagi sudah sibuk memasak, kelontang-kelontek. Selesai itu apa kata dia? Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya senang ngikuti pengajian Ustaz streaming di internet. Alhamdulillah sejak ngikuti pengajian Ustaz sekarang sholat duhanya pun pakai kunut kok Ustaz. Jam 8 ya. Allahumma dina fi man hadai wa afina. Ustaz Somad boleh nanya? Boleh. Kira-kira kalau sholat jam 8 pakai kunut itu mazhab apa ya? Apa bisa begitu? Ibadah badan. Ibadah badan sudah, sholat sudah, puasa sudah, puasa sunat rajin. Tapi ibadah harta ini mesti dijaga. Harta, Bapak Ibu yang belum bayar zakat, bayarlah, bayarlah, bayarlah. Nanti di akhirat kalau saya ditanya Allah Ta'ala, Abdul Somad, sudah kau sampaikan tentang kewajiban zakat di Provinsi Bangka Belitung? Sudah ya Allah. Sudah kau tuliskan dalam bentuk tulisan? Sudah ya Allah, di internet. Apa nama webnya? www.somadmorokoblogspot.com. Jamaah yang tak ingat pengajianmu, sudahkah diuploadkan di internet? Sudah ya Allah. Berapa kamera ini dipasang? 1, 2, 3. Entah hidup entah tidak, bukan urusan saya. Yang jelas ada rekamannya, tambah 1 lagi 4. Banyak ya Allah. Apakah mereka selalu menonton ceramahmu? Itu aku tak tahu, tergantung yang paket adalah. Ada yang berpaket, ada yang tidak. Tapi rasa-rasanya orang kantor gubernur ini berpaket semuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amal badan sudah, amal harta sudah, tapi ada amal hati di dalam. At-taqwa hauna, takut, takut, takut. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut berselingkuh, takut mengkhianati suami, takut mengkhianati istri. Makanya tadi Pak Gubernur termasuk yang takut. Makanya dia katakan, Ustaz Somad, itu istri saya tadi. Nah, tapi yang depan itu aja, yang belakang tidak. Gitu kata beliau. Betapa senangnya hati istri ketika suami menelpon dari Jakarta. Adinda, ya kanda, abang sudah sampai di Jakarta, acara luar kota. Di mana tinggal? Di Hotel Syariah. Alhamdulillah. Di Hotel Syariah sekarang? Alhamdulillah. Habis nelpon dia pun keluar. Masya Allah. Jadi kebahagiaan seorang istri adalah ketika dia melihat ada kesetiaan luar biasa. Andai pun terpisah, biarlah terpisah karena kematian. Biarlah berpisah karena mati. Jangan seperti yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi caro nandak lama. Na'udzubillah. Suatu ketika saya khutbah Jumat. Khutbah Jumat di Masjid Namirah. Biasanya dalam hidup kalau perkara itu berkesan baru kita ingat setengah mati. Ingat luar biasa. Habis khutbah saya pun turun ke bawah, datang bapak-bapak kekar memeluk saya. Saya khawatir juga orang kekar memeluknya. Karena kemarin yang tertangkap LGBT itu kan yang kekar-kekar. Ini apa ya? Setelah itu menangis. Ustaz Somad, iya. Ada yang mau saya bicarakan. Takutnya kalau di pengajian nanti tak bisa. Ini lebih khutbah Jumat. Saya mau tanya, bisa kita bicara empat mata? Saya bilang jangankan empat, tiga pun bisa. Apa namanya? Setelah jamaah cabut, barulah dia. Begini Pak Ustaz, ya. Istri saya ini kerja di kantor dinas. Terus lalu kemudian dia akrablah dengan pegawai. Karena dia lebih sering ketemu pegawai di kantornya daripada saya. Dia berangkat pagi jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam dengan suami orang. Sementara dengan suaminya kadang 8 menit. 8 jam dengan suami orang, bersoleh dengan suami orang, makan dengan suami orang, minum dengan suami orang, pulang ke rumah, jumpa suami, asik main HP. Nampak suami duduk, bukan ditegurnya, abang mau minum apa? Enggak, dipotonya pula suaminya. Suamiku sedang merisau, kasihan, kasihan, kasihan. Akhirnya Pak Ustaz, Ini malu aku menceritakannya Pak Ustaz. Lanjutkan, lanjutkan. Apa ceritanya? Rupanya Pak Ustaz yang selama ini saya antar dia ke airport jalan sama ini, pernah kami jalan sama ini, rupanya dia sudah berselingkuh sama itu 2 tahun lamanya Pak Ustaz. Saya bilang stop, jangan kau lanjutkan. Aku tak sayangkan namanya. Tak sampai hatiku mendengar. Jangan sampai meleleh. Aku orangnya lembut, meleleh air mataku ini. Jadi apa saran Pak Ustaz? Apakah ku tinggalkan dia atau ku lanjutkan? Saya bilang putih hitam. Kalau kau bisa menerima dia, terima apa adanya, terima putih. Suruh dia bertobat, kalian ukur. Jaga anak-anak. Kalau tak bisa Pak Ustaz, kalau tak bisa kau ambil hitam, kau ceraikan dia dengan baik. Jangan abu-abu. Kalau putih katakan putih, kalau hitam katakan hitam. Kan ada lagunya itu kan? Tapi kalau tidak, jadi gimana Pak Ustaz? Jangan cepat-cepat ambil keputusan, merenung dulu agak seminggu dua minggu, istikharah. Apa namanya? Istikharah cinta. Usolli sunnatal istikharah cinta rakaatain lillahi ta'ala. Kulanjutkan apa tidak? Akhirnya setelah itu, Pak Ustaz, nampaknya bisa kulanjutkan. Bisa kau lanjutkan? Bisa. Gimana caranya? Saya akan sholat tahajud dengan dia, saya akan perbaiki ini, pokoknya masa lalunya itu tidak akan saya pikirkan. Mantap, mantap. Memang kau laki-laki gentleman. Akhirnya sebulan sesudah itu datang lagi ke saya, tak bisa kulanjutkan Pak Ustaz. Katanya dulu bisa, asal aku makan terbayang selingkuhannya, asal aku mau tidur terbayang dah dia apa-apainya lah biniku sudah digarap, sudah digarapnya lah sawah juga gitu. Akhirnya teman-temannya tak bisa Pak Ustaz. Ternyata laki-laki tak bisa dipikhianati. Pengkhianat cinta namanya. Itulah kenapa orang di Jakarta itu kalau menikah, kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, bawa-bawaan kuih-kuih, saya tengok di depan ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, bo, ya, kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustaz Somad, binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya, selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, maka muncul istilah buaya. Maka jangan sampai buayanya naik ke darat. Apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur. Apa ibu yang dimuliakan Allah, jagalah hati. Maka betul kata A'a Gim, jagalah hati, jangan kau nodai. Kalau kayu patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, tapi kalau kuda hati rusak, kemana obat akan dicari? Tak bisa. Mungkin memaafkan kesalahannya bisa, tapi setiap melihat wajahnya terbayang lagi di masa lalu. Tak laki-laki, tak perempuan. Ini kalau mau dihitung berapa WhatsApp yang masuk. Kemarin masuk 3 hari 11.000 masuk WhatsApp. Langsung error. HP error, Telkomsel pun memblokir. Telepon tak bisa, SMS tak diangkat. Jamaah pun datang komplain, Ustaz Somad, kenapa telepon tak diangkat, SMS tak dibalas? Emang Siti Badriah? Enak aja, saya kena blokir. Akhirnya setelah lapor ulang, betul ini Ustaz Somad, betul. Kenapa bisa terjadi begini? Saya pun tak tahu kenapa orang nelpon saya. Tapi isinya terlalu banyak pengaduan. Suami mengadukan istri, istri mengadukan suami. Semuanya ngadu ke saya. Apa tak pusing kepala saya? Ustaz Somad, saya seorang perempuan solehah, orangnya baik, anak sudah 2. Tiba-tiba tak disangka HP suami saya tinggal. Begitu saya tengok rekaman dia dengan pacarnya Pak Ustaz, hancur banget. Tak bisa dikatakan Pak Ustaz. Saya katakan ini macam api dalam sekam. Kalau kau maafkan, maafkan, hilang bersama maaf sampai tak berbekas. Jangan mulutmu berkata maaf tapi hatimu kau simpan. Sama artinya kau sedang memegang bom waktu. Setiap nampak mukanya, bom, bom, bom, bom, bom. Nanti meletup dia. Kalau kau maafkan, maafkan dia. Kalau tak maafkan, tuntut dia ke pengadilan baik-baik. Jangan kau simpan, nanti meledak. Ya kalau meledaknya keluar, kalau ke dalam, pecah pembuluh darah, bang, mati kau. Dua-dua kau tak dapat, dunia tak dapat, akhirat melayang. Maka sabar, sabar. Enak aja Ustaz ngomong sabar. Lalu apa lagi? Hanya dua pilihan. Kalau kau maafkan, maafkan. Kalau kau tidak, kau gugat dia ke pengadilan. Dulu laki-laki ini sudah diikat tuh. Betul? Banyak ibu yang tak ingat kan? Makanya waktu akad nikah itu tengok. Apa kata Pak Kua? Berikut ini pembacaan sirat taklik oleh mempelai pria. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau berselingkuh, atau bla bla bla bla, maka dia mengadu ke kantor pengadilan agama, hakim menjatuhkan talak satu kepadanya, maka jatuhlah. Itu pesan laki-laki diikat. Suami-suami ibu ini sudah diikat. Yang macam-macam dia. Tapi sekarang perempuan banyak tak ingat itu. Karena ketika duduk di pelaminan, dia asyik selfie. Tapi jangan asyik selfie saja. Berselfie jangan begini. Karena ketika begini, cap jempol kita direkam orang. Apalagi HP-nya tajam, macam HP saya ini. Ya, direkam. So, dicurinya cap jempol, dipakainya nanti. Sekarang HP pakai cap jempol. Kenapa cap HP? Dicuri orang. Begitu juga dengan ini. Sekarang kita kalau mau masuk Saudi Arabia, kan begini. Nah, ini pun bisa dicuri orang. Makanya Pak Gubernur saya tengok berapa kali foto gini. Karena kalau begini cap tidak gimana loh. Tidak bisa dicuri orang. Mana bisa dia curi? Tapi ada makna lain. Beliau foto begini, rupanya satu untuk selamanya. Ya Allah. Satu untuk selamanya Pak Ustaz. Nanti bapak foto juga gitu. Allahu Akbar. Pas pulang istrinya nanya, "Bang, apa artinya?" "Kau yang pertama dan terakhir." Insyaallah pas di depan dia, pas tak ada dia lain lah cerita ya kan? Cerita laut tak boleh bawa ke darat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tiga-tiga inilah yang akan menyelamatkan kita. Tapi setelah dunia hancur berkeping, kita pun akan mati dimakan cacing tanah. Nih, urat, darah, tulang, bulu, sumsum, daging, lemak akan menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad kalau mati, cacing tak terlalu senang. Sup tunjang katanya. Yang pertama kali membusuk. Ini kenapa Abdul Somad ini tetap tegak berdiri? Kenapa? Dimuliakan. Apa kata Bapak Protokol? Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Al-Mukarram kata dia. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, berubah menjadi almarhum. Tiba-tiba Ustaz Somad terbaring di rumah sakit, dokter pun datang memegang lehernya. Habis itu mereka pegang hidungnya. Jadi gimana Pak Dokter? Bungkus. Digulung dalam kain putih. Jamaah pun datang menangis, "Ustaz Somad, mengapa kau begitu cepat meninggalkan kami di Bangka Belitung? Kami sudah janji untuk datang yang kedua kali." Apa mau dikata, nyawa sudah sampai, bam, mati. Jamaah datang bergerombol. Apakah ada yang mau masuk ke liang lahat? Tak ada. Yang katanya cinta, tak ada. Akhirnya masuk ke liang lahat. Paling ada masuk 3 orang. Satu menyambut kepala, satu menyambut pinggang, satu menyambut kaki. Setelah itu mereka masukkan. Anak pun melompat ke atas, dia panggil kawan. "Hai bro, ambil cangkol biar kita injak makam bapak biar padan." Bahkan ada orang mati ketika musim hujan. Ketika hujan lebat datang, angin puting beliau, naik air. Ketika dimasukkan jenazahnya, muncul balik ke atas. Akhirnya diambil batu besar, diletakkan ke perutnya. Masuk, cepat-cepat timbun, timbun, timbun, timbun. Tak ada harganya. Itu dulu rumah kau yang buat. Tanahnya kau yang mencari. Tukangnya kau yang booking. Semennya kau yang beli. Tapi begitu kau mati, tidak ada sejengkal pun rumah itu yang mau menerima jasadmu. Karena engkau setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Ada satu makhluk, dia tidak punya kulit. Karena dia tak punya kulit, dia tak bisa hidup di atas tanah karena kena matahari. Dia tidak punya telinga. Binatang ini tak punya kaki. Tapi Allah Maha Adil, diciptakan Allah hidungnya tajam. 1 kilometer hidungnya bisa mencium. Siapa dia? Cacing. Dikubur Abdul Somad di sini. radius 1 kilometer, cacing-cacing sudah mencium. Apa kata cacing? Brownies, bro. Cacing-cacing menggerogoti, habis membusuk. Yang pertama kali membusuk di badan ini adalah, nih yang pertama kali membusuk. Kenapa? Karena isi mata ini adalah air. Air di dalam ada darah, berubah menjadi nanah, maka meletus, membusuk, hitam dia. Itu makanya kalau kita tonton film hantu Cina kan hitam. Perempuan-perempuan paling takut matanya hitam. Maka sebelum tidur malam dipotongnya timun. Bang, ambilkan timun ya. Dicari abang tuh, tak ada timun di kulkas. Tak ada timun deh. Tomat aja lah. Tomat. Besok pagi membuat belacan, tak ada tomat. Itu dulu. Sedap masakan kau pagi ini gitu. Luar biasa. Rupanya bercampur dengan tai mata. Mantap. Busuk. Yang sekarang memperhatikan fisik, fisik, fisik. Asal dapat duit pergi ke salon, nampak pipi sudah turun. Gimana cara menaikkan ini? Bisa naik, sulam pipi namanya. Sulam mata namanya. Oh, yang namanya resiko muda, ya tua. Siapa yang berani tua, siapa yang berani muda akan merubah tua. Ini sekarang banyak perempuan tidak siap menerima resiko hidup. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Habislah duit, bahkan ngutang hanya untuk penampilan. Padahal perempuan itu sudah cukup cantik dengan apa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Bekas tahajud malam, bekas air wudu, mau berangkat kerja berwudu, menjaga hati jangan sampai rusak. Doa dari suami kepada istri, doa istri kepada suami, inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah hati amat sangat penting, merasakan kehadiran Allah. Sebelum berangkat kerja, salat duha dulu. Salat duha sudah bisa dilaksanakan. Maghrib jam berapa sekarang di Pangkal Pinang? Kalau maghrib jam 6.15, maka jam 6.15 subuh pagi sudah bisa salat duha. Jangan salat duha di kantor. Ini kadang kita mau ngurus akte kelahiran anak, mau mengurus surat itu ini, ngantri panjang. Mana pegawainya? Sedang sholat duha, Pak Ustaz. Sholat duha itu sunat. Mengurus kerja orang banyak, pelayanan masyarakat itu wajib. Ketika berbenturan yang sunat dengan yang wajib, mana didahulukan? Sunat apa wajib? Wajib. Wajib, laksanakan yang wajib dulu. Kau sudah sholat duha? Sudah. Tadi sebelum berangkat sholat duha 2 rakaat. Usolli sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya Allah, aku mau pergi ini cari nafkah yang halal untuk anak istriku. Kalau istri yang pergi, untuk keluarga kami, ya Allah, jaga harta kami jangan sampai kami rusak. Jaga kami dari perselingkuhan. Jaga kami jangan makan harta haram. Jangan kami jangan kena KKN. Jangan kami kena riba. Ini untuk mengabdi kepadamu, ya Allah. Andai mati, mati dalam keadaan syahid karena ingin mencari harta yang halal. Amin. Saya enggak bisa doa bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Indonesia aja. Doa bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Doa yang pakai bahasa Arab 4 saja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau pergi kerja. Aku takut suamiku nanti selingkuh sama orang lain. Aku tengok matanya udah mulai agak gatal sedikit. Doa bahasa Indonesia. Tapi kalau sifatnya pribadi, kebetulan doanya di masjid, jangan kuat-kuat. Ini masjid kantor. Ya Allah, aku khawatir suamiku sering keluar kota. Nanti tak sama siapa pula, aku tengok dia mulai agak ibu jatah. Nanti kata kawan sebelah, sama siapa? Pokoknya kalau sifatnya pribadi, mulut bergerak cukup dalam hati aja. Apa yang kau minta tadi? Mau tahu aja. Itu doa apa namanya? Doa silent. Bergetar-getar aja sedikit. Nah, inilah. Kalau berdoa jangan terlalu detail. Ini ada orang doa terlalu detail. Ya Allah, aku mau jual tanah 25 meter kali 35 sebelah kanan dengan Pak Sekda, sebelah depan dengan Pak Gubernur di jalan raya. Harga masih nego lagi, ya Allah. Terlulah. Jangan pula doa terlalu umum. Ini doa terlalu umum. Sebenarnya banyak yang kumintakan padamu, tapi rasanya tak pula aku sebutkan satu persatu. Karena ku yakin kau tahu yang ku mau. terlalu umum doanya. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir alladzina yadhkurunallaha. Berzikir menyebut Allah. Berzikir baik. Berzikir baik. Ingat Allah baik. Tapi ketika kita menjadi pegawai pelayan masyarakat, duduk standby menunggu orang ngantri. Bu, gimana surat keterangan berkelakuan baik? Bu, Pak, gimana surat anak kami? Gimana surat gimana dukcapil? Gimana? Tiba-tiba dia tak melayan, subhanallah. Jadi orang pun hiung-hiung. Apa? Ada saatnya berzikir. Mulut berzikir, hati berzikir. Tapi ada saatnya mulut ngomong. Bapak kalau datang kemari, saya mau cepat aja lah. Gimana kalau saya percepat, saya bayar 500? Tidak, karena hatiku berkata subhanallah. Tidak. Kalau 5 juta, aku istighfar. Kalau hati berzikir, maka dia tidak akan curang. Kalau hati berzikir, pedagang-pedagang di pasar, dia menimbang, tidak akan curang. Kenapa? Hatinya berzikir. Saya ditangkap Pak Polisi. Karena mau cepat pergi ceramah, lupa saya menengok, ada lambang mata kail pancing. Tak boleh mutar. Bapak, tangkap. Sini. Langsung keluar. Satar. Nanti Bapak akan pergi ke kantor pengadilan, bayar sekian. Nih, pergi ke pengadilan. Ini tak bisa main sogok-sogok ini nampaknya. Harus ke pengadilan. Akhirnya saya pun pergilah ke pengadilan. Nomor sekian. Saya datang. Bapak pelanggar apa? Mata kail pancing pelanggar, Pak. Nanti ini kena pasal sekian bayar. Jangan langgar peraturan lagi ya? Iya. Alhamdulillah, anak-anak muda kita sekarang sedang bangkitnya masyarakat berzikir. Bukan cuma orang tua berzikir, masyarakat kantor gubernur berzikir. Kemarin ada yang ngundang saya, Ustaz Somad, kami mau ngundang Ustaz, kapan bisa ceramah? Insya Allah saya datang. Tanggal pastinya Pak Ustaz, April 2019. Lama tuh Pak Ustaz, begitulah kalendernya. 2018 apa 19? 2019. Coba cek-cek lagi Pak Ustaz, tak bisa selap-selip. Memang saya Valentino Rossi main selip. Tak bisa, pokoknya kalau sudah kukatakan April 2019 tak bisa bergerak lagi. Kalau pagi Pak Ustaz, pagi tak bisa. Kalau malam Pak Ustaz, malam tak bisa. Jadi Ustaz kosongnya jam berapa? Jam 3 malam. Oke, kami ambil yang jam 3 Pak Ustaz. Anak-anak geng motor ngundang saya ceramah jam 3. Ini acara apa? Ulang tahun geng motor. Geng motor ulang tahun. Geng motor apa? Geng motor syariah. Wah, nanti Ustaz akan muhasabah. Oke, jam 3 kita ngumpul, sholat tahajud 8 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat, habis itu kita akan muhasabah. Ya Allah, berapa lama kami sudah merusak surat-surat STNK BPKB kami? Berapa banyak motor kami ini platnya enggak jelas ya Allah? Maafkan silap salah kami ya Allah. Muhasabah. Sekarang masanya kebangkitan. Masya Allah. Kemarin ketika wawancara di Medan, sebelum Ustaz ceramah, kita akan ada konferensi pers dulu. Oke, konferensi pers. Ini Ustaz, dari mana? Dari website Anu. Oke. Ini dari mana? Komunitas Pemuda Hijrah. Oke. Yang ini? Ini dari Jombloan Jomblowati Syariah. Ada komunitasnya. Ternyata anak-anak muda yang tidak mau pacaran, mereka punya komunitas. Tidak ada pacaran di antara kita. Mantap. Anak-anak kita ini mesti kita jaga, tapi dari orang tua yang juga menjaga kehormatannya. Gimana lah kami ini Pak Ustaz? Sekantor kan ada laki-laki, perempuan, tidak mahram, tidak ada laki. Jangan berdua-duaan. Karena kalau berdua berarti yang ketiga setan. Makanya kalau sudah bapak sama kawan berdua, ada kawan tiga, kau pergi keluar, kau setan. Karena kata Ustaz kalau ada berdua, yang ketiga ini setan. Padahal maksudnya inilah bahayanya kalau orang pengajian main pelintir-pelintir dalil. Maksudnya kalau berdua laki-laki dengan perempuan datang godaan-godaan, setan tidak pernah mengajak ayo berzina, ayo berzina, ayo berzina. Nah, tapi apa kata setan? Dia sudah macam abang, dia sudah macam adik. Kalian pergi kemana? Kami jalan-jalan pakai mobil berdua. Iya, kacanya gelap 100%. Udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Saya dipanggil mak saya. Somad, Mak saya tak pernah manggil saya ustaz, Mat aja. Mat, sini ustaz. Umurnya udah 70 tahun. Ada apa, Mak? Jangan kau berzina. Aku ustaz nih, Mak. Ustaz pun ada juga setannya. Umur 40 tahun, ustaz, tapi dia khawatir anaknya berzina. Memang perkembangan sekarang luar biasa. Dulu zaman nenek-nenek kita orang Melayu, rumah di tepi pantai, rumah di tepi sungai, rumah tinggi, lantainya apa? Papan. Orang kalau mau manggil pacarnya bagaimana? Ambil lidi, tusuk ke atas. Asal nampak lidi naik, itu miss call tuh. Gitu. Baru dia permisi, Mak, Cik, kami turun ke bawah ya, nak mengantar kue. Kenapa? Ini rupanya laki-laki sudah menunggu di bawah. Dulu itu, andai berjumpa, tempat maksiat tak ada. Sekarang, tinggal cari namanya. Jam 12 malam orang nelpon saya. Salah sambung, saya bilang. Nelpon lagi nomor yang sama. Ada apa, saya bilang. Saya mau cerita nih, tiba-tiba saya ketakutan Pak Ustadz. Apa namanya? Saya baru dengarkan ceramah Pak Ustadz di youtube.com. Terus Ustadz cerita tentang masalah zina. Apa hubungan sama saya? Saya Pak Ustadz berzina. Gimana ceritanya? Saya punya mantan dulu Pak Ustadz. Terus saya cari www.facebook.com. Ingat saya namanya. Ketemu, nampak fotonya. Saya add friend. Akhirnya dia pun setuju. Akhirnya kami pun berteman. Saya tanya, foto suamimu mana? Ini, masih ganteng aku kan? Akhirnya kami tukar-tukar cerita. Akhirnya kami ketemu. Akhirnya kami makan siang bersama. Sesuai dengan pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya ku ajak, dia pun mau. Memang itulah yang kutunggu selama ini. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi Pak Ustadz, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Sekarang aku baru sadar dan aku takut Pak Ustadz, aku mau taubat Pak Ustadz. Bagaimana? Hukumannya, kau ditanam sekerat badan, kau dilempar batu sampai mati. Siapa yang melakukan Pak Ustadz? Inilah yang saya tak tahu siapa yang bisa melakukan. Tak mungkin saya menggali tanah, kulempar kau sampai mati, nanti kau ditangkap. Ini tidak ada hukuman Islam bisa dilaksanakan sekarang. Jadi gimana Pak Ustadz? Maka kau sholat sunat taubat. Gimana sholat sunat taubat itu Pak Ustadz? Mandi taubat dulu. Gimana mandi taubat itu Pak Ustadz? Macam mandi wajib. Gimana mandi wajib? Kenapa tak tahu mandi wajib? Basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau siram mandi. Yang mana duluan basah? Kepala apa kaki? Terserahlah. Kalau kebetulan mandinya salto. Kepala duluan. Bisa juga kaki duluan. Yang penting basah. Habis itu sholat sunat taubat lah 2 rakaat. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Habis itu buang semua. Kau buka www.facebook.com. Buang, cari nama dia, unfriend, buang. Nomor HP-nya, buang. Tak bisa dibuang, Pak Ustadz, sama-sama HP-nya buang sekali. Apa hadiah-hadiah selama ini? Ada dikasihnya gelang, ada dikasihnya duit, buang semuanya. Jangan lagi ada hubungan kontak, buang semuanya. Bisa, bisa Pak Ustadz, tapi di sini tak bisa kuhilangkan Pak Ustadz. Berdoa kepada Allah, ya Allah, lumpuhkan otakku agar jangan aku mengingat dia, insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, otak kita bukan laptop, bukan komputer. Kalau sudah tersemat sekali di kepala, kita tidak bisa klik kanan, delete, hilang. Andai pun di delete, dia tetap tersimpan di recycle bin. Dia bisa restore lagi balik ke tempat semula. Oleh sebab itu maka jagalah mata, jangan sampai memandang. Makanya dari tadi saya tak ada mandang ibu kan sana. Kalaupun ada sekali-sekali sedikit. Setan tidak pernah mengajak berzina, ayo berzina. Tidak. An-nazratu, pandangan. Setelah pandangan, wabtisamu, smile. Hai. Makanya orang kalau sudah mandang pasti senyum. Pandangan, setelah pandangan, salam. Setelah senyuman, salam. Fasalam, hai. Setelah salam, fakalam, apa kabar? Tinggal di mana? Dari mana? Nomor HP berapa? Habis itu, famau'idun, janjian. Habis janjian, faliqa'un, pertemuan. Oleh sebab itu dijaga. Dulu kau sudah diikat dengan ikatan yang kuat. Siapa tangan yang kau pegang? Tangan mertuamu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Akhadna minkum mitsaqan ghalidha. ini sudah kau angkat, kau tarik dari pernikahan dengan tali ikatan yang sangat kuat. Kita bukan seperti mereka. Kalau mereka diiringi dengan musik, kedua mempelai boleh ciuman. Kita tidak. Kita diikat dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang sudah disatukan, diikat dengan kata-kata nama Allah, abghadul alal ilallah at-talaq. Perbuatan baik, tapi kalau dia sudah halal baik, jangan sampai kau pisahkan. Nabi pulang ke rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tak ada sambutan. Assalamualaikum. Rupanya Aisyah sudah tertidur. Saya mulai tadi ceramah jam 10, sekarang pas jam 11. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi nampaknya botol kecil, setengah jam cukup. Begitulah ceramah. Syukran, terima kasih. Minumnya harus duduk, tak boleh berdiri. Sampai mana cerita kita tadi? Nabi pulang ke rumah, diketuk pintu, Aisyah tertidur. Sampai 3 kali tak dibuka pintu, Nabi pun tidur di depan rumahnya. Besok pagi Aisyah terjaga, maafkan aku baginda, maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Nabi Allah, maafkan aku ya Safwat Allah. Kata Nabi, tak apa-apa. Coba suami sekarang. Abang di mana? Kenapa tak pulang? Aku sudah pindah ke rumah yang kedua. Andai pun dia bertahan di situ, memang dia tak marah. Tapi engsel pintu itu hilang. Makanya kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian bukan yang paling kaya. Orang yang paling baik di antara kalian bukan yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling baik adalah yang paling baik dalam rumah tangganya. Makanya Nabi tak pernah kasar. Nabi tak pernah manggil, oh Aisyah, tak pernah. Apa kata dia? Ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Apa putih kemerahan? Kulit Aisyah putih kemerahan. Macam mana Pak Ustaz? Macam mana Nabi kau? Putih kemerahan kulit Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita semua, Ummul Mukminin. Nabi manggil, ya Humairah, Ustaz Somad, ya, boleh ku panggil istriku putih kemerahan? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Menyenangkan hati dia, apa salahnya? Kalau tak percaya, balik dari sini panggil, ya Humairah. Abang ngejek ya? Ya Humairah. Jangan terlalu jujur. Ini tak jujur, bini dipanggil ya Hajar Aswad. Untung-untung hitam. Oleh sebab itu maka berbuat baik. Berbuat baik maka boleh kita, bukan bohong namanya, bukan bohong, tapi menyebutkan kebaikan-kebaikan. Pulanglah ibu dari Bandung membawa batik dari batik Sunda. Bang, ini ada batik. Dari mana? Dari Bandung. Masya Allah. Padahal berserak-serak sini. Mantap, belum benar abang nengok batik. Maksudnya buruknya. Tapi saat itu dia berkata, ini luar biasa. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke perbatasan, sampai di perbatasan ada petugas-petugas kerajaan menjaga. Siapa yang membawa perempuan cantik, istrinya diambil oleh raja. Ini hobi raja zaman dulu, suka ngambil bini orang. Maka kalau ada raja sekarang suka ngambil bini orang, itu zaman Nabi Ibrahim cocoknya dia hidup. Siapa nih? Ini istri atau adik? Ini istriku, ambil oleh raja. Raja suka ngambil bini orang. Ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya yang cantik jelita bernama Sarah, lalu ditanya oleh petugas, ini siapa? Ukhti, adik saya. Siapa ini? Ukhti, saudari perempuan saya. Lewat. Nabi Ibrahim pun lewat pergi jauh. Sampai di tengah jalan, ah ini perempuan ini detektornya tajam. Ibrahim, ya, tadi waktu petugas tanya, aku kau bilang apa? Saudariku. Aku kan istrimu. Kalau ku bilang kau istriku, nanti ditangkap raja. Maka ku bilang kau saudariku. Begitu juga ibu nanti kalau berjalan sama bapak. Ada orang nanya, ini siapa? Adikku. Aku ni adik abang apa istri abang? Kalau ku bilang kau istriku, ada raja yang zalim. Ambilnya kau nanti. Menjaga keutuhan anti ukti fil iman, kau adalah saudariku seiman. Kita cuma berdua berjuang, yang lain ni tak ada yang percaya sama Allah. Kau lah satu-satunya al mar'atus salihah, perempuan yang salihah, tu'inu ala imanihi. Maka kalau kau sudah dapat, peganglah dia. Yang lajang-lajang yang belum menikah, yang gadis-gadis yang belum menikah, kalau kau sudah dapat dia, jangan kau tunda-tunda. Masalah siapa nanti nasihat pernikahannya, terserahlah ustaz mana yang kau undang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka setengah imannya sudah sempurna. Setakwa-takwanya laki-laki, sehebat-hebatnya laki-laki, imannya masih setengah. Bagaimana supaya imannya sempurna? Maka dia menikahlah. Man istata'a minkum alba'ah, kalau kamu sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddul basar, karena menikah menundukkan pandangan. Insyaallah kalau sudah menikah menunduk pandangan. Kawan saya Pak Ustaz sudah menikah, kenapa jalatan? Berarti memang bawaan gatal. Wa ahsanu lil fars, menjaga kemaluan. Kalau kau nampak perempuan cantik, maka pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Saya ulang sekali lagi. Kalau kau nampak perempuan cantik di jalan, di kantor, di mall, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Walaupun bentuknya agak lain sikit. Menjaga kehormatan. Famalam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, masih pegawai rendahan, modal belum ada, fa'alaihi bisawm, banyak-banyaklah puasa sunat. Karena dengan banyak puasa sunat itu, fa'innahu lahu wija, menjaga. Orang yang sedang puasa merasakan kedekatan Allah, dan orang yang sedang puasa tenaganya tak ada. Nafsu ada, tenaga tak ada. Friend, itu ada pegawai cantik di lantai dua. Aku dah tak nampak aku lagi. Bergelap aja dunia. Jaga kehormatan. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelangan. Oleh sebab itu kita jaga keutuhan ini, kita jaga. Sekali perbuatan ini salah, memang di dunia mungkin orang tak tahu, tapi di akhirat siapa yang bisa menolong? Sekecil apapun pengkhianatan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, sebesar biji sawi kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ustaz Somad macam tak pernah berkhianat saja. InsyaAllah aku bukan pengkhianat cinta. Maka jaga ini baik-baik. Kenapa? Karena kalau sudah kita khianati, na'udzubillah, berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, perjanjian yang tulus dan murni, andai pun tidak juga bisa. Karena ada model laki-laki ini tak bisa, dia satu saja. Kenapa? Karena 300 tenaga kuda. Saya pergi undangan, Ustaz Somad, ya, coba tengok ibu itu. Ya, itu jalan dia berdua kan? Ya, itu istri pertama, itu istri kedua. Loh, kok bisa? Karena ibu itu dicarikannya suaminya istri kedua, dia takut kalau tetap bertahan mati dia. Daripada mati, ah ini namanya emergency door. Itu kalau naik pesawat, ladies and gentlemen, kepala beku distempel semen. All of our passengers, semua penumpang, naik dari pintu sebelah kanan, turun dari pintu sebelah kanan, naik dari pintu sebelah kanan, turun dari pintu sebelah kanan. Tapi kalau pesawat ini meletup, masuk ke jurang, ada pintu sebelah kiri, emergency door. Selama dia tak meletup, ah, jangan dibuka. Ah, makanya ibu-ibu kurang setuju kalau pintu ini dibuka, betul kan? Dan diam aja semuanya. Dalam hadis dikatakan as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Maka kalau datang seorang laki-laki meminang anak gadis, lalu bapaknya bertanya, hai anak gadisku, setujukah engkau dengan laki-laki ini? Diam dia. Diam tanda setuju. Dulu begitu. Kalau anak gadis ditanya, setuju kau dengan laki-laki ini? Diam. Itu diam tanda setuju. Dulu. Sekarang enggak. Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Baik, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanya dulu, fit and proper test. Adik-adik pegawai-pegawai yang jilbabnya panjang, orangnya baik, rajin pengajian, tiba-tiba menikah seminggu selesai itu jilbabnya terbang, pakaiannya melayang, pakai rok setengah tiang. Gara-gara apa? Dapat langki anak funky. Dulu ketemu Pak Gubernur, apa kabar Pak? Sehat Pak? Begitu sudah nikah sama anak funky, Bapak sehat? Kacau ini sudah. Maka pentingnya mencari laki-laki yang soleh. Kalau ada anak lajang meminang anak gadismu, meminang adikmu, maka mesti kau tengok dia. Buat apa? Fit and proper test. Ketua tim, gubernur Bangka Belitung. Sekretaris, bapak wakil gubernur. Keamanan, bapak Kapolda. Ketua tim bagian agama, Abdul Somad LCMA. Saya, siapa yang anak-anak mau menikah, saya dulu timnya. Kamu mau menikah anak Pak Bulan? Iya Pak. Siapa nama kamu? Torik Pak. Apa cewa sama iwat Torik? Wasama iwat Torik. Oh, ini mantap ini. Ada lagi calon nih Pak? Ada. Siapa nama kamu? Anas Pak. Apa cewa kulon sebuah binas? Kamu siapa? Imran Pak. Ah, ini panjang nih surat Ali Imran. Saya memang Imran Pak. Tapi sehari-hari di kampung dipanggil Kulhu. Apa cewa Kulhu Pak? Yang ditengok tuh hafalan Qur'annya, jaga kemuliaannya. Jangan mentang-mentang sudah nampak naik mobil mewah, diintip ibu dari balik gorden. Masya Allah Pak, dia datang pakai mobil mewah warna merah metalik. Memang inilah yang nampak tuh dalam istikharah tadi malam. Jangan terburu-buru adinda. Kita tanya dulu, gak perlu tanya-tanya. Daripada dia diambil orang, inilah yang nampakku. Aku insya Allah tak meleset, ini dia. Akhirnya buru-buru tergesa-gesa dinikahkan. Aku nikahkan aku dengan tunai. Selesai seminggu pulang, anak gadis berurai air mata. Oh ma, kau menangis kenapa? Rental rumahnya. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Dunia ini jangan terlalu dikejar, tapi jangan pula meninggalkan dunia. Makanya doa kita seimbang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya tidak ingin jamaah setelah pengajian besok bawaannya mau mati aja. Gimana visi misi Bangka Belitung tahun 2035? Udahlah Pak Ustaz, kita mau mati aja. Kita harus tetap semangat. Allahu Akbar. Tetap semangat, etos kerja ditingkatkan, karena kita bukan mau mengejar dunia, tapi kalau duit saya banyak, saya mau menyekolahkan anak yatim. Tadi saya dibawa oleh Pak Gubernur ke tepi pantai. Saya sangka mau berjemur kami di pantai, rupanya mau menengok penyu. Sampai di sana ada anak-anak yatim. Loh, ini anak yatim kenapa, Bu? Apa kata si ibu yang undang? Kami dipesankan bapak kami, jangan pernah acara makan-makan tanpa mengundang anak yatim, karena tidak ada makanan barokah kalau tidak ada anak yatim. Dalam hati saya, kena kau 1-0 Agus. Tidak boleh makan kalau tak ada anak yatim. Masya Allah, rupanya anak yatim diundang hanya sekedar untuk makan. Bayangkan itu, makan kami dengan anak yatim pagi ini, hidup barokah. Jadi kalau punya duit, kerja kantor gubernur, bayar zakat, di bawah zakat, infak sodakoh. Sodakoh, sodakoh. Penyantunan anak yatim. Sapu kepala. Sapu kepala. Kenapa kepalanya disapu? Ayahnya sudah lama mati. Dia tidak ada kasih sayang. Maka setiap helai rambutnya hasanat. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dulu cuma dua. Salam, sapu. Sekarang 3. Salam, sapu, streaming. Enggak apa-apa, silakan streaming. Itu untuk syiar, supaya orang tahu. Sambil mengusap, saudaraku, jangan pernah kau makan tanpa harus mengajak anak yatim. Jangan pernah kau makan tanpa mengajak anak yatim. Jangan pernah kau bersantunan gaji. Setiap alai rambutnya, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Datang ibu itu, yang diusapnya yang gondrong-gondrong aja. Ada anak yatim yang gundul, tak mau diundang. Kenapa ibu tak undang? Yang gundul tak ada pahalanya, Pak Ustaz. Jangan dipahami hadis itu tekstualis. Mau gundul, mau gondrong, pahalanya tetap ada. Sapu, Pak Ustaz. Begitu. Balik dari sini, nanti sore pergi ke MDA, Madrasah Ibtidaiyah. Tanya, Pak Kepala Madrasah, berapa anak yatim di sini? Ada 3 orang. Belum bayar uang sekolah? Belum, saya bayar. Nah, pokoknya besok nanti saya datang kemari, saya akan mau tengok datanya semua. Ya, besok sore pun datang bawa lengkap data. Berapa guru yang belum digaji? 3. Berapa anak yatim? 4. Berapa kursi yang patah? Nah, ini datanya. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Bantulah. Situlah baru kita menolong. Balik dari sini, ngaji harus diamalkan langsung. Balik dari sini, belikan nasi, bawa ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200 orang. Keluarkan. Berapa orang? Agak 5 aja. Ini ada nasi saya bawa. ibu 5, ibu 5, ibu 5, bapak 10, bapak 20. Kita bekerja sama. Saya kawan akrab dengan bapak panti asuhan. Namanya Pak Yazid. Kata Pak Yazid, Ustaz Somad, ya, apa pengalaman Pak Yazid selama mengurus anak yatim ini? Banyak Pak Ustaz. Ya janganlah semua ceritakan, Pak. Yang khas aja. Ada satu Pak Ustaz. Apa namanya? Pernah kami mau menyambut bulan puasa, terus pergilah kami diundang, dijemput pakai mobil. Terus sampai ke tempat itu, yang menyambut kami perempuan pakai celana pendek, tak berjilbab. Di mana tuh, Pak? Lokalisasi WTS. Apa pesan mereka? Pak, doanya panjang-panjang ya, biar lebih berkah. Jadi bapak tak pulang. Mak, mungkin kami pulang, kami udah sampai. Oh, akhirnya kami baca doa lah di situ. Ternyata di dalam hati kecil WTS pun tetap ada ingin beramal soleh, bukan somat. Dalam hati seorang WTS yang dikatakan pezina, Pak Yazid, ya, ini panti asuhan banyak, ya, tinggi. Siapa yang paling banyak nyumbang di sini? Orangnya atau institusi? Lembaga apa yang paling banyak nyumbang? Apa kata Pak Yazid? Itu gedung besar, yang paling banyak nyumbangnya adalah polisi. Polisi. Bukan karena ada Pak Kapolda, saya bilang polisi. Begitu saya sebut polisi, langsung datang surat tilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan kajian siang ini, kalau ada yang nanya, siapa ceramah tadi? Ingat nama saya mudah. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Ibadah ada tiga. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Jaga tiga-tiganya, karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, mohon kepada Allah ala hazihi niyah al-Fatihah.